يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita lanjutkan kajian lebih dari 1000 amalan sunnah dalam khutbah semalam, halaman 116, permasalahan tentang menghadirkan niat yang benar. Menghadirkan niat yang benar wajib untuk seluruh amalan, yaitu amalan ibadah atau amalan tradisi biasa yang diinginkan untuk ibadah, maka harus menghadirkan niat yang benar. Nah, kita baca di sini, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah selalu menjagamu, bahwa seluruh amalan-amalan yang mubah yang boleh kau lakukan, ya, seperti tidur, makan, mencari rezeki. Kalau misalnya mencari rezeki di sini adalah mencari nafkah, maka secukupnya itu adalah wajib bagi laki-laki. Dan amalan yang lain bernilai, yang bernilai ibadah dan bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan sebab itu engkau memperoleh 1000 kebaikan dengan syarat ketika melakukannya engkau meniatkan semua amalan tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung pada apa yang diniatkan oleh dia. Misalnya seseorang yang meniatkan tidur lebih awal agar dapat bangun untuk menunaikan sholat malam atau sholat subuh berjamaah, maka tidurnya dengan niat baik tersebut ternyata termasuk ibadah. Jadi yang tadinya mubah menjadi ibadah. Demikian pula amalan yang lain yang semisalnya. Juga ada pemetaan tentang ibadah. Ibadah memiliki syarat dan rukun yang harus kita tahu nih. Apa itu syarat dan apa itu rukun? Nah, ini harus tahu supaya nanti ibadah kita berkualitas. Syarat itu syarat sahnya ibadah. Apa sih yang harus dilakukan sebelum ibadah untuk menjadikan ibadah tersebut sah? Apa yang harus dilakukan? Jadi syarat sah ibadah itu ada dua. Nah, ini masyhur, tapi bukan rukun ini. Cuma masuk juga ke dalam ibadah. Syarat sahnya ibadah ada dua. Pertama, ikhlas. Dan yang kedua, ittiba'. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'. Yang pertama ikhlas yaitu benar-benar murni, niatnya benar lillahi ta'ala. Dan yang kedua ittiba, yaitu amalan tersebut ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW. Atau memang tidak ada pelanggaran di dalamnya terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu syarat sahnya ibadah. ibadah menjadi sah karena itu. Dan kemudian setelah kita mengetahui syarat sahnya ibadah, yang diantaranya adalah niat yang benar, kita harus mengetahui rukun ibadah. Rukun ibadah ada tiga. Rukun ibadah tiga. Yang pertama al-mahabbah. Masya Allah, Pak Sultan. Yang pertama al-mahabbah. Silakan, Pak. Gimana kabarnya? Masya Allah. Nah, jadi ana ulangi lagi nih. Ana ulang lagi. Kalau mau pagi ini Pak kan. Kita ulang lagi supaya kita mau tahu ini ibadah, syarat sahnya dan rukun ibadah harus tahu. Syarat sahnya ibadah itu ikhlas dan ittiba. Yang pertama ikhlas benar-benar memurnikan kepada Allah, dan kedua ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, atau minimal dalam ibadah tersebut tidak ada pelanggaran terhadapnya. Dan syarat sah itu tercermin di dua kalimat syahadat. Ikhlas itu cerminan refleksi dari asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ittiba kepada Rasulullah itu refleksi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Tapi itu syarat sahnya ibadah. Jadi kalau misalnya ibadah tersebut niatnya itu sudah jujur ikhlas lillahi taala, tapi ternyata dia melanggar ittiba, melanggar perintah Rasul atau sunnah Rasul dilanggar, maka tidak sah ibadahnya. Ya, ya itu kan misalnya dia udah ikhlas tapi bid'ah perbuatannya itu. Mungkin ikhlasnya diganjari pahala, tapi amalannya itu karena bid'ah enggak ada pahala, bahkan bisa dosa. Atau bahkan dosa memang. Atau sebaliknya, amalannya sesuai sunnah, tetapi dia enggak ikhlas, maka ini udah sama sekali tidak diterima dan dapat dosa pastinya. Ya. Baik, yang pertama syarat sahnya ibadah. Rukunnya ibadah. Yang pertama tadi apa yang pertama? Al-mahabbah. Itu rasa cinta yang merupakan rukun dari setiap ibadah kita. Apapun ibadah kita, termasuk ngaji seperti ini, belajar, ini ibadah. Dan dalam ibadah kita yang seperti ini atau yang lainnya, harus ada cinta di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seringkali ibadah kita terasa hambar karena memang tidak menanamkan cinta ketika beribadah itu kepada Allah Ta'ala. Iya. Maka coba misalnya di setiap pengajian kita ada penetapan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala dalam ibadah tersebut, kajian. Oke, itu insya Allah kualitasnya akan meningkat saat itu. Itu pertama apa tadi? Al-mahabbah itu cinta. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, bukan cinta yang kedua. Yang kedua, waalaikumsalam. Ini siapa? Hah? Dari Makkah. Masya Allah, dari Makkah. Makkah. Makkah Sari ya. Buat ada bukunya? Hah? Mau bukunya enggak? Tapi antum mau ikutan enggak nanti? Insyaallahnya dipegang dulu aja. Insyaallah terpak hasan. Jadi tadi yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua ar-raja atau al-khauf dulu, al-khauf. Sebenarnya tidak apa-apa, roja dulu atau khauf dulu. Al-khauf dulu. Al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah dalam ibadah kita. Berarti coba dalam ibadah ini, apapun ya, sholat, ngaji, puasa, ada rasa cinta kepada Allah. ada rasa takut juga kepada Allah. Namun bukan cuma rasa cinta dan rasa takut saja, tetapi melainkan ada tambahan juga yang wajib, yaitu rasa harap kepada Allah. Jadi rasa takut dalam itu. Jadi ada mahabbah, cinta kepada Allah dalam ibadah dia. Jadi misal kita lagi sholat, ada rasa cinta kita kepada Allah. Itu suka, senang dengan syariat sholat ini. Gitu. Itu tenang hatinya, enak. Kemudian ada rasa khauf, takut akan azab Allah. Takut kalau misalnya sholat saya ini tidak ikhlas. Takut misalnya sholat saya ini tidak sesuai dengan Nabi, sunnah Nabi SAW. Atau ia takut dengan azab Allah akibat tidak melakukan dua itu, ikhlas dan ittiba. Juga disertai yang ketiga, rukun ibadah adanya roja, yaitu berharap. Roja itu berharap, adanya harapan akan rahmat Allah terhadap ibadah kita ini, yaitu harapan supaya ibadah ini diterima, harapan supaya ibadah ini berganjar pahala gitu. Ya, jadi itu rukun. Rukun itu berarti kan apa yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Dari mahabbah, cinta, khauf, dan roja. Wajib. Jadi harus ada. Berarti syarat ke ibadah itu harus di-prepare, dipersiapkan sebelum ibadah. Pertama ikhlas. Yakinkan diri ikhlas. Dan yakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini ada dasarnya. Dalam agama. Atau minimal memang gak melanggar agama gitu. Udah, nah kalau ittiba ini aplikasi juga ikhlas juga harus dipertahankan terus ikhlas ini sampai akhiran amalan. Nah kemudian pas beramal, tanamkan di amalan tersebut, hadirkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi ibadahnya, komposisinya itu kuat, dia kualitasnya itu. Ya, betapa banyak orang ibadah ya ibadah zahirnya saja, tapi enggak ada rasa cinta. Ya kita mungkin enggak, kita tanamkan rasa cinta dan rasa suka terhadap Allah dan syariatnya ini. Ridha terhadap syariatnya ini gitu. Menerima benar-benar. Juga ada rasa takut kepada Allah gitu. Kalau ada rasa takut jadi khusyuk gitu. Kemudian harapan. Kan kalau misalnya ada harapan jadi merasa ibadah kita enggak sia-sia insyaallah. Ya, Mas. Mas Faisal ya. Nah. Ya sama aja khusyuk. Jadi enggak apa-apa khauf atau khusyuk. Nah. Mufradat aja, kosa kata aja. Iya. Baik, udah ya. Itu yang menghadirkan niat yang benar insyaallah.